Tuhan, ku berharap di dalam doaku, meskipun banyak hilafku padamu. Mohon ampuni segala dosaku, sungguh ku malu di hadapmu. Wahai Zat yang maha penggenggam jiwaku, betapa lemahku di hadapanmu. Jangan kau cepat ambil nyawaku di saat lemahnya imanku. Aku hanya manusia, tak luput dari dosa. Lupa dan salah menjadi sifatku. Dalam hidayah-Mu, Zat yang